الله أكبر. الحمد لله حق حمده، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Allah jadikan kita berhimpun pada sore hari ini di sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju rumah-Nya ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk berakrab-akrab dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Dengan setiap tempuhannya itu, Allah mudahkan jalannya menuju ke syurga. Dan kita semua adalah orang-orang yang kesulitan menuju surga dengan amal-amal kita, yang kesulitan menuju surga dengan ibadah-ibadah kita, yang sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena betapa compang-campingnya niat kita, betapa berantakannya seluruh amal-amal kita, betapa tidak mudahnya menjaga diri kita dari dosa-dosa di zaman yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Haji Muhammad Fandi Rahman, mencurigakan sekali. Maka betapa pentingnya hadir ke majelis seperti ini, di setiap langkah yang kita lakukan Allah memudahkan jalan kita menuju ke syurga. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahkan belum soal berapa banyak ilmu yang dikaji, berapa banyak yang dihafal, berapa banyak yang diamalkan nantinya, setiap langkah yang ditempuh menuju ke majelisnya saja memudahkan jalan kita menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini kita dimudahkan oleh media sosial, dimudahkan oleh internet, dimudahkan oleh berbagai fasilitas untuk mengkaji agama. Tentu saja kita bisa dengan berbaring di tempat tidur kita, dengan bantal yang ditumpuk tinggi, dengan handphone diangkat ke atas, dengan kaki disilangkan, menyimak kajian dari ustadz kesayangan kita, mencari tema-tema kesukaan kita. Begini ngajinya, kalau ngantuk jatuh blak begitu. Tetapi tentu saja berkah yang kita dapatkan melalui setiap langkah ke majelis ilmu ini sesuatu yang jauh lebih mahal daripada sekedar mendapatkan ilmu. Indikasi dari betapa mahalnya berkah itu, betapa hilangnya dari kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang tampak dari video-video di YouTube, dari video-video yang kemudian menampilkan ustadz-ustadz kita yang menyampaikan ilmu yang sangat baik, disampaikan dengan cara yang sangat baik. Cuma kadang-kadang indikator hilangnya berkah itu tampak di komentarnya, pro kontra, kemudian saling mencaci maki satu sama lain, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling menuduh buruk, saling menggelari dengan gelaran-gelaran buruk, saling mengejek, saling, subhanallah, sesuatu yang menjadi indikasi bahwa melangkah ke majelis YouTube kadang-kadang tidak memudahkan jalan kita menuju ke surga. Yang dijamin Rasulullah SAW memudahkan jalan ke surga adalah berjalan ke tempat-tempat seperti ini. Maka jangan khawatir yang berdiri, insyaallah pahalanya lebih besar. Maka jangan khawatir yang kepanasan, insyaallah pahalanya lebih besar. Maka jangan khawatir yang berdesak-desakan, insyaallah pahalanya lebih besar. Jangan khawatir yang kemudian kesusahan, jangan khawatir yang panas, gerah dan lain sebagainya. Ingatlah betapa mahalnya langkah-langkah yang dimudahkan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita dapatkan di majelis-majelis semacam ini. Bagaimana kita bersitatap, bagaimana kita satu salin bertemu orang-orang yang kemudian mengkaji ilmu, tapi kemudian ilmu itu bukan membawa mereka kepada rasa takut kepada Allah. Ilmu itu justru membawa perpecahan, ilmu itu membuat saling caci maki, membuat merasa lebih baik daripada yang lain. Biasanya kurang piknik ke majelis ilmu, kurang dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hadir ke majelis seperti ini, janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Imam Muslim dan beberapa riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Inilah majelis ilmu mahalnya, karena dulu para salafus saleh hatta untuk mendapatkan satu hadis yang sebenarnya mereka sudah hafal matannya, hanya karena dapat dari sanad yang berbeda, mereka rela berjalan berbulan-bulan, menempuh perjalanan susah melalui padang pasir gersang, panas, tandus, berbatu-batu, perjalanan yang tidak mudah, terancam keamanannya oleh rampok, begal, macam-macam. Mereka tempuh perjalanan itu karena mereka tahu langkahnya memudahkan ke surga, karena mereka tahu duduknya, Masya Allah, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah, di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkajinya di antara mereka. Illa kecuali ghasyat humur rahmah. Rahmatnya Allah dicurah-curahkan kepada mereka yang hadir di majelis itu. Kita ini sedang menadah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya dengan duduk di majelis semacam ini sedang menanti curahan yang penuh dengan kelimpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Rahmat Allah yang 100 bagian, yang 1 bagian diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya, yang mencukupi bagi semua makhluk, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, dan 99 bagian lainnya yang kemudian ditahan, diberikan hanya kepada orang yang beriman dan bertakwa dari zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada batas berbilang. Kita semuanya menadah rahmat Allah, dan siapa yang kemudian mendapati rahmat Allah itu, inilah modal kita untuk tema kita hari ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita menuju kepada ukhuwah sejati. Sebab fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau kemudian wahai Muhammad, disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rahmat Allah kepadamu dan rahmat Allah kepada mereka, maka lintalahum, engkau wahai Muhammad, lembut kepada mereka, lembut hatimu kepada mereka, penuh kasih sayang engkau kepada mereka, amat terasa berat olehmu segala penderitaan mereka, amat engkau harapkan kebaikan untuk mereka, amat engkau rauf, rahim kepada mereka semuanya. Engkau wahai Muhammad, karena mendapatkan rahmat Allah, lembut kepada mereka, disebabkan engkau lembut, risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka, disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka risalah yang dititipkan kepadamu, diamanahkan kepadamu, dirasakan indahnya oleh manusia ketika kebenaran berpadu dengan indahnya akhlak dari orang yang menyampaikan kebenaran, maka orang menjadi melihat kebenaran itu seperti permata bercahaya kilau kemilau, begitu indahnya. Maka orang tertarik, maka orang seperti besi-besi terhadap magnet, mendekat semuanya kepada Rasulullah Muhammad SAW yang adalah rahmat Allah bagi semesta alam. Sebaliknya, walaupun tafaddan ghalidal qalb lam faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad tidak mendapatkan rahmat Allah, maka engkau menjadi bersikap kasar, engkau berhati keras kepada umatmu, apa yang akan terjadi? Lam faddu min haulik, mereka semua akan bubar dari sisimu, mereka semua akan menjauh dari engkau, karena engkau kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, maka engkau bersikap kasar, maka engkau berhati keras, maka engkau membawakan satu penghalang bagi orang terhadap kebenaran. Guru saya Allah yarham Kyai Haji Mu'tamid Khalil pernah mengatakan, menghalangi manusia dari jalan Allah itu bertingkat-tingkat. Yasudduna an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah itu bertingkat-tingkat. Ada orang kafir menghalangi dari jalan Allah dengan cara memusuhi, melakukan berbagai macam permusuhan, peperangan, berbagai macam daya upaya yang mereka lakukan untuk itu. Ada orang munafik menghalangi dari jalan Allah dengan cara apa? Makar, konspirasi, menggunting dalam lipatan, menjadi musuh dalam selimut, menjadi alatnya musuh untuk menghancurkan umat dari dalam. Itu menghalangi dari jalan Allah yang dilakukan orang munafik. Tetapi ada orang yang lisannya mengaku muslim, yang lisannya mengaku sebagai mukmin, bisa juga menghalangi dari jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan berakhlak buruk, dengan bersikap kasar, dengan berhati keras. Maka mereka adalah penghalang bagi manusia menuju jalan Allah. Karena seakan-akan mereka mengatakan, aku adalah ahli kebenaran. Lalu orang-orang berkata, oh ahli kebenaran itu kayak begitu. Kalau begitu aku tidak mau menjadi ahli kebenaran seperti itu. Oh, orang yang benar itu seperti itu. Kalau begitu aku tidak mau jadi orang benar. Kenapa? Ternyata akhlaknya buruk. Ternyata memberi bahaya madarat kepada sesama. Ternyata tidak nyaman untuk didekati. Ternyata suka menyulitkan. Ternyata sering nyakitin. Ternyata bikin kuping panas. Ternyata bikin wajah memerah. Ternyata bikin hati sakit. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tercurai rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu kita semua menjadi insan-insan yang akan merekatkan bukan merenggangkan, yang akan merangkul bukan memukul, yang akan menjadi penyatu bagi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Maka menadah rahmat Allah di majelis-majelis semacam ini, mari kita terus lakukan. Jangan kemudian hanya kalau gitu ya, kita memenuhi majelis-majelis seperti ini hanya karena pembicaranya. Ini sekaligus tarbiyah meluruskan niat. Saya yakin betapa antum terikat hati antum oleh pesona Ustaz Abdul Somad, masya Allah, yang sangat indah Allah buktikan. Kata beliau tadi gitu ya, beliau awal-awal sering disebut oleh berbagai media, Ustaz yang jelek itu, kata beliau. Allah buktikan kepada kita bahwa pesona terindah bukanlah wajah, pesona tertinggi bukanlah penampilan fisik dan yang tampak zahir di luar. Pesona tertinggi itu adalah yang memancar dari hati, yang kemudian menunjukkan betapa Allah menjadikan beliau sebagai sarana rahmatnya, sebagai sarana untuk mencintai umat ini, mencintai dengan ilmu beliau. Maka fikih yang beliau bawakan memudahkan umat. Yuridullahu bikumul yusr, karena Allah menghendaki bagi kita kemudahan di dalam agama ini. Sesungguhnya Allah itu maja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menginginkan untuk menjadikan di dalam agama ini satu kesempitan bagi kita. Membawakan beliau sebagai anugerah bagi kita, rahmat bagi kita. Umat mendapatkan kecerahan, umat mendapatkan bimbingan sekaligus pesona yang luar biasa ini, sehingga antum semua rela berduyun-duyun, berpanas-panas. Maka kita lakukan semua ini lillah, untuk mendapatkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, menadah berkah bersama. Wa nazalat wa hafat sumul malaikah, dan insyaallah antum semuanya dinaungi sayap-sayap malaikat, karena Allah memiliki malaikat yang lebih banyak jumlahnya daripada malaikat pencatat amal. Tugas mereka beredar di antara langit dan bumi. Setiap kali ada majelis ilmu, majelis zikir, mereka turun untuk menaungkan sayapnya kepada seluruh yang hadir, supaya dengan demikian sesudah itu, setelah majelisnya bubar, mereka menghadap Allah lalu melaporkan nama-nama kita yang tidak akan beranjak dari sisi Allah sebelum mereka ridha dengan apa yang dijanjikan Allah sebagai karunia untuk kita semua. Mereka semua akan menjadi saksi-saksi kita, wali-wali kita, pembela-pembela kita, untuk kemudian memberikan satu pembelaan kepada Allah Azza wa Jalla atas diri kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita dimudahkan untuk mendapatkan rahmatnya, ridhanya, ampunannya. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, yang merasa hidupnya kurang tentram, yang merasa hidupnya penuh gelisah, yang merasa hidupnya penuh kesedihan, yang merasa hidupnya gagal move on, yang merasa hidupnya baper, yang merasa hidupnya penuh dengan nelangsa, nestapa, hadirlah ke majelis ilmu. Karena di situ Allah menurunkan as-sakinah, dan as-sakinah adalah anugerah terbesar Allah untuk menghadapi semua masalah. Ketika Nabi SAW bersama 300 orang, compang-camping baju besinya, koyak-koyak tameng-tamengnya, tumpul-tumpul pedangnya, tidak jelas busur-busurnya, satu ekor unta dipakai berlima gantian, sangat menyedihkan penampilan rombongannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berhadapan dengan 1000 pasukan bersenjata lengkap, 500 kuda, 700 unta, dengan baju besi yang kukuh-kukuh, dengan pedang-pedang yang tajam, dengan anak panah yang jitu, dengan tombak-tombak yang sangat kuat. Maka yang diturunkan Allah sebagai senjata adalah sakinah, ketentraman. Karena kita tahu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, mengingat Allah di majelis seperti ini menenteramkan hati kita, karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Allah lebih besar dari semua kesedihan kita. Allah lebih besar dari semua kehilangan kita. Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Dan pribadi yang sudah selesai dengan kesedihannya, yang sakinah hatinya, inilah pribadi-pribadi yang akan membangun ukhuwah di tengah umat insyaallah, meneruskan spirit kebangkitan umat kita. Yang kita sudah pernah berkumpul bertaut, yang ngumpul bisa 7 juta, yang berkumpul dengan hatinya mungkin insyaallah bisa 200 juta. Dengan itulah yang kemudian kita harapkan umat ini keseluruhannya di seluruh dunia mendapatkan contoh teladan. Umat seluruh dunia perlu contoh teladan seperti apa yang namanya ukhuwah. Dan kita orang Indonesia yang oleh Allah diikat sedemikian rupa, antum tahu atas berkat rahmat Allah apa yang terjadi? Ada bangsa, satu bangsa pasca dijajah oleh barat, dari satu negara berubah menjadi 24 negara. Pecah. Kita ini dulu banyak negara, suku bangsanya 300. Kalau dihitung dengan sub-suku bangsanya 1.500. Kalau dihitung rumpun bahasanya 3.200 rumpun bahasa. Tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala tapi 350 tahun itu bukan dijajah. 350 tahun itu berjihad melawan penjajahan. Apa yang terjadi setelah kita berjihad melawan penjajahan selama 350 tahun? Dari begitu banyak negara, banyak suku bangsa, banyak bahasa ini dihimpun Allah jadi satu kesatuan. Allah sudah mengatakan kamu wahai Muhammad gak bisa membelanjakan seluruh perbendaharaan di muka bumi itu, mengikat hati manusia itu gak bisa. Allah yang mengikat hati manusia menjadi satu. Kita sudah pernah menjadi contoh dan terus insya Allah akan menjadi teladan umat sedunia bahwa kita bisa bersatu atas dasar akidah yang sama. Sebagai umat yang satu, sebagai umat yang siap menghadapi tantangan zaman yang besar, kita semua berada dalam persamaan di dalam akar. Maka kalau akarnya sama, cabangnya beda dikit enggak apa-apa, rantingnya beda dikit enggak apa-apa, warna daunnya beda dikit enggak apa-apa, buahnya rasanya beda dikit enggak apa-apa, yang penting kita masih berada di akar dan batang yang sama sebagai umat. Perbedaan yang sedikit atau cabang tidak akan menafikan kesatuan kita yang sangat besar, kesamaan kita yang sangat besar. Wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mari berharap bahwa kita lebih terkenal di langit karena disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di bumi. Mari kita berharap bahwa nama kita semua tercatat di sisi Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berharap bahwa Allah menyebut-nyebut nama kita membuat kita masyhur di kalangan malaikat di langit. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah karena aku fulan itu. Lalu Jibril berkata kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sungguhnya Allah mencintai fulan dan aku mencintai fulan karena Allah, maka cintailah fulan karena Allah oleh kalian. Kalau seluruh penduduk langit mencintai kita, maka tinggal tunggu waktu kesatuan penduduk bumi, karena kita semua adalah makhluk-makhluk yang mudah-mudahan layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cinta kita kepada Allah banyak rombengnya, banyak salahnya, banyak kemudian cacatnya, tetapi kita punya harapan Allah mencintai kita karena satu kumpulan. Karena di antara kita ada orang-orang yang betul-betul dicintainya, maka kesatuan dengan mereka membuat kita semua dicintai. Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah, tangan Allah bersama kumpulan. Dan sungguh inilah tema penting kita hari ini, bagaimana kita berukhuwah, bagaimana kita menyambungkan semangat ini untuk kebangkitan umat. Karena bahkan satu kelompok manusia yang perjuangannya di dalam Al-Quran Al-Karim itu, Mereka tegak berdiri, kemudian menyampaikan sikapnya bahwa tiada ilah selain Allah, dan sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rehat panjang berupa tidur 309 tahun. Antum catat ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala memerhatikan ikatan ukhuwah itu menjadi bagian penting dari perjuangan siapapun. Allah Subhanahu wa taala menyebut di situ mereka pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Karena mereka beriman kepada Rabb mereka, Allah tambahkan hidayah untuk mereka. Kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, apa yang akan terjadi? Warabatna ala qulubihim. Orang-orang yang mendapat hidayah adalah orang-orang yang mudah bertaut hatinya untuk satu perjuangan. Orang-orang yang mendapat hidayah taufik dari Allah adalah orang-orang yang hatinya lembut untuk bersatu padu di dalam perjuangan. Orang-orang yang mendapatkan bimbingannya Allah adalah orang-orang yang suka untuk merangkul satu sama lain, merekat satu sama lain menjadi satu ikatan. Warabatna ala qulubihim itqamu faqalu, lalu mereka tegak berdiri menyampaikan sikap bahwa tiada ilah selain Allah. Inilah pengantar kita sebelum kita menyimak apa yang menjadi taujih guru kita yang mulia Ustaz Abdul Somad, yang sangat kita nanti-nantikan kehadiran beliau dan sangat mahal kehadiran beliau di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan beliau. Fajazahu anna khairan katsiran. Fajazahu Allahu anna khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjar beliau dengan syurga tertinggi bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya yang mulia, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para awliya ilmu karabin, dan kemudian kita semua karena gandulan, kok gak pakai sarung ya, kalau kita di Jawa biasanya Ustaz, kita bilang gandulan sarungnya kiai, pegangan sarungnya ulama, supaya kita sampai kepada kedudukan yang tidak dicapai dengan amal-amal pribadi kita. Kita cinta kepada beliau. Set, kami menyampaikan kepada antum sebelum semuanya, nuhibbukum fillah. Kami semua cinta kepada beliau karena Allah. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini kita mendapatkan manisnya iman. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini maka kita semua mendapatkan naungan pada hari tiada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini kita mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat iri para nabi dan syuhada. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini Ustaz Abdul Somad nanti berkenan untuk memanggil kita ketika beliau telah berada di surga sementara tidak ada kita di surga. Beliau katakan, "Ya Allah, umat saya, ya Allah yang mendengarkan taujih saya, ya Allah terutama Salim Afillah. Tolong ya Allah, meskipun dia banyak dosa, satukan dengan kami karena kami saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan ini yang menjadi harapan kita semua, tablik akbar ini final goal-nya adalah kita semua bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Abdul Somad untuk memberikan taujihnya. Fa falyatafaddal syukur. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Ustaz akan memberikan taujih kepada kita sekitar 45 menit. Sesudah itu ada tanya jawab. Mohon persiapkan sejak sekarang pertanyaannya melalui kertas dan tulisan supaya nanti bisa kita bawa ke depan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Melihat Ustaz Salim bicara itu enak. Saya aja suka. Apalagi ibu-ibu. Luar biasa. Ukhuwah diambil dari kata akhun. Biasanya huruf Arab itu terdiri dari tiga. Makan, akala. Minum, syariba. Masuk, dakhala. Keluar, kharaja. Biasanya tiga. Ngomong, kalama. Tapi kalau untuk saudara, cukup dua huruf. Akhun. Alif, kha, akhun. Alif, kha. Apa maknanya? Jangan ada huruf ketiga di antara kita. Oh, luar biasa. Akhun. Kalau suami, tiga huruf. Zai, waw, jim. Zauj. Kalau istri, zai, waw, jim, zaujah.